kasihmu yang mekar di dalam hati memaksa hatiku untuk memilikimu. Halusnya kulitmu membuatku terpesona, ayunya wajahmu hingga ku tergoda. Sabar sahabatku, aku jua begitu, menaruh impian padanya. Oh, ku menghormatimu karena kau yang lebih lama mengenalinya dari diriku. Berapa lamakah harus kita berdua mencari laluannya lebih dewasa? Tanya hatimu dan ku tanya hatiku, mampukah kau kehilangannya? Sahabatku, kekasihku, yang manakah lebih utama? Sahabatku, kekasihku, ku tenggelam dalam keliru, ku keliru. Sahabatku, coba kita jalinkan semula. Walau kita beri terima kenyataan ini, mari kita cari seorang satu hati. Mari kita cari seorang satu hati. Mari kita cari seorang satu hati. terluka, terkubur impian kita bina bersama. Terlerai sudah ikatan cinta. Baru aku sadari siapa diri ini. Sebalik surat dan cahaya cinta yang suci, sedalam renungan terlihat dalam diri hakikat cinta yang sejati. Ku turutkan cahaya di hadapan berliku, keyakinan di dada mengiringi langkahku, jaminan bahagia, iringan doa restu di dalam jiwa cinta yang satu. Jalanan yang berduri tetap aku gagahi, biar gunung yang tinggi pastikan ku daki. Detik-detik kenangan segar buat pedoman sepanjang jalan taman impian. Selamat sejahtera kepada dirimu. Semoga berbahagia tanpa aku. Izinkan selamanya namamu di hati. Biarkan selamanya ku begini. Sudah lumrahnya insan tak lepas kesilapan. Maafkan dosaku, lupakan detik hitam. Sejarah yang berlalu jadikan pengajaran menuju bahagia idaman. Terima kasih, jumpa di Rentak Rokas. Engkau bukan boneka ada. bersua denganmu. Halangan demi halangan aku tempuhi sebelum mengenalimu. Thank you.

Thank you.

Berubah. Senang aku di sini kesorangan. padanya. Lalu jiwa jadi tenang, sungguh syahdu ku rasa terpanjang.